fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Amma ba'du, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali insyaallah pelajaran kita dari kitabul fiqh. Sudah masuk kitab buyuk. Insyaallah kita akan bahas hari ini terkait dengan permasalahan bai'us salam dan rohan. Insyaallah. Qala musannifu rahmatullah alaih, faslun wa yasihu salam halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'it ay yakuna madbutan bis sifah wa ay yakuna jinsan lam yahtalit bihi ghayruh wa lam yadkhulhu an-naru li ihalatihi wa alla yakuna muayyanan wa lam min muayyanin thumma li sihhatil muslimi fihi thamaniyatu syara'it wa huwa ay yasifahu ba'da dhikri jinsihi wa naw'ihi bis sifati allati yahtalifu biha ath-thaman wa ay yadhkura qadrahu bima yanfi al-jahalah anhu wa in kana mu'ajjalan dhakara waqta mahillihi wa ay yakuna mawjudan 'inda al-istihqaqi fil ghalib wa ay yadhkura mawdi'a qabdihi وأن يكون الثمن معلوما وأن يتقابض قبل تفرق وأن يكون عقد السلام ناجزا لا يدخل خيار الشر. طيب kita bahas tentang salam. Terkadang ahli fikih menggunakan istilah as-salaf. Salam dan as-salaf bermakna wahid. Secara syariat maknanya adalah bai'us syai' mausufun fil dhimmah. Jual beli terkait sesuatu yang disifati dengan dhimmah. Artinya salam, jual beli yang dilakukan pertama dibayar kontan untuk sesuatu yang di atau tidak langsung diterima saat pembayaran, dan sesuatu tadi harus disifati secara jelas bagaimana syaratnya nanti insyaallah. Ini salam, artinya pembayarannya di muka. Kemudian syaratnya ay yakuna madbutan bis sifat. Sesuatu tadi merupakan barang-barang yang jelas, yang bisa yang disifati dengan jelas. Bukan sesuatu yang sifatnya samar. Adalah barang yang madbutan bis sifat. Kemudian ay yakuna jinsan lam yahtalib bihi ghairu. Memang jenisnya ya jenis yang memang dikehendaki dari jual beli tadi, dari akad tadi, tidak bercampur dengan yang lain. Misal jual beli tamar yang diperjualbelikan yang makbut bisifat tadi, tidak bercampur dengan tamar yang lain yang tidak disebutkan dengan sifat, ataupun hal yang lain yang mencampurinya. Artinya misalnya seorang akadnya jual beli dengan salam kurma yang bagus atau beras yang bagus, misalnya beras yang bagus, beras apa, pandan wangi atau rojo lele atau apalah gitu. Kemudian di dalamnya tidak bercampur dengan beras yang lain, karena kalau bercampur dengan beras yang lain berarti akadnya batal. Walam yadkhulhu an-naru li ihalatihi. Nah kalimat ini saya bingung, walam yadkhulhu an-naru. tidak terbakar gitu. Lihalatihi. Tidak dibakar atau gimana? Wa alla yakuna muayyanan. Nah, apa kalimat, apa maksud kalimat wa alla yakuna muayyanan wala min muayyanin? Bukan sesuatu yang ditayin dan bukan sesuatu dari sesuatu yang ditayin. Maksudnya apa? Maksudnya dalam akad salam, misalnya dari yang ditayin, misal seorang mengatakan saya beli dari Anda motor misalnya yang ada pada si fulan, yang ada pada si fulan tadi. Artinya memang diketahui si fulan tadi menjual beli motor, jual beli motor, tetapi dia melakukan akad dengan orang lain. Saya beli dari Anda motor, saya bayar sekarang, motornya itu motor yang ada sama si fulan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena di dalam salam, seorang yang menerima salam itu berhak untuk mendapatkan barang dari manapun. Ketentuannya ada pada dia. Ketentuan yang terbatas itu hanya apa yang ada di dalam akad. Nanti masuk dalam syarat-syarat dan rukun-rukun salam insyaallah. Di dalam akad misalnya kesepakatannya motor merek A. Kalau misalnya warna mempengaruhi harga, ditentukan warna. Harus ditentukan kalau mempengaruhi harga, tapi kalau tidak mempengaruhi harga, penentuan warna boleh, bukan harus. Tapi kalau dia mempengaruhi harga, sifat tadi harus disebutkan. Apapun sifat yang mempengaruhi harga itu harus disebutkan. Dipastikan. Karena nanti kan berbeda. Nah, kemudian setelah akad ini terjadi, orang yang menerima salam tadi, ketentuan pengadaan barang itu diserahkan sepenuhnya kepada penerima salam. Dia tidak ditayin. Oh, kamu, saya beli dengan kamu, tapi kamu harus ngambilnya di anu, nggak bisa, nggak boleh. Itu dalam salam. Jadi dia mau mengambil dari manapun terserah. Apakah dari stok barang yang dia punya misalnya, atau dia ngambil dari yang lain, itu terserah kepada yang menerima salam. Itu maksudnya wa la yakuna muayyanan wa la min muayyan. Wallahu alam. Tsumma li sihhatil muslimi fihi thamaniyat syara'it. Adapun sahihnya yang disalamkan tadi, barang yang diperdagangkan tadi, thamaniyat syara'it, 8 syarat, memenuhi 8 syarat. Wa huwa ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yahtalifu biha atsaman. Nah, ini tadi. Barangnya itu harus disifati dengan jelas segala sifat yang memang mempengaruhi harga barang. Apakah itu ukuran, apakah itu warna, kalau dia memang mempengaruhi. Ada sebagian barang kalau warnanya ini harganya sekian. Misal seperti handphone sekarang kan, rose gold dengan gold beda biasanya. Ada yang membedakan, atau rose gold dengan hitam beda. Hitam lebih mahal ya katanya biasanya daripada rose gold. Itu harus disebutkan. Oh, saya beli handphone ini yang warnanya ini, karena warna mempengaruhi harga. Ukuran jelas, ukuran dan sifat-sifat yang lain yang memang dia allati yahtalifu biha atsaman, yang dengan sifat itu harganya berbeda. Wa ayyadzkura qadrahu bima yanfi aljahala anhu. Ini bisa dimasukkan ke yang tadi juga. Disebutkan kadarnya secara jelas sehingga hilang. Jadi barang tadi, kondisi barang itu sangat dimaklumi. Walaupun belum ada barangnya, tetapi kondisinya termasuk harganya tentunya itu sangat dimaklumi. Karena nanti syarat berikutnya harganya harus maklum. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahilihi. Apabila dia ditunda dalam waktu yang panjang, sebulan, dua bulan, karena bisa juga salam ini terjadi tapi jaraknya antara hanya di balik tembok. Seperti salam yang terjadi yang dilakukan oleh Nabi beliau membeli apa Ustaz, sesuatu dengan kurma. Kemudian beliau masuk rumah untuk mengambil kurma, ternyata enggak ada kurma yang dijanjikan tadi. Di saat itu juga, wallahualam, barangkali ini yang dimaksud di awal tadi, wa yasilu assalam halan wa mu'ajalan. Adapun mu'ajalan biasa yang umum kita lakukan sebulan atau dua bulan. Nah, di sini Abu Syuja mengatakan keharusan untuk menyebutkan kapan waktu untuk terjadi diserahkan barangnya. Keharusan untuk menyebutkan kapan waktu diserahkan barangnya. Artinya waktunya harus jelas. Wa yakuna mawjudan 'indal istihqaq fil ghalib. Secara ghalib, dengan zon yang ghalib, dia barang tadi memang diyakini ada di saat waktu tadi, waktu di dalam akad tadi terpenuhi. Jadi di saat jatuh tempo bahasanya, katakanlah jatuh tempo, barangnya itu secara diyakini ada. Jadi kalau sesuatu atau barang yang ingin diperjualbelikan tadi dengan sistem salam, tapi diyakini kalau di saat jatuh tempo barang itu enggak ada, maka enggak boleh. Misalnya apa contohnya? Susah ya contohnya. Misalnya salamnya, saya beli ini nanti diserahkan ke saya 2 bulan lagi misalnya, tanggal sekian, bulan sekian. Pada bulan itu memang diyakini di saat akad barangnya tidak ada, entah karena bukan musimnya sebagainya. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Wa yadhkura mawdi'a qabdihi, dan disebutkan tempat transaksinya berlaku nanti. Diambil barang itu di mana? Waktunya di mana? Tempatnya di mana? Wa ayyakuna tsamanu ma'lum, dan harganya maklum. Makanya salam itu dibayar di kontan. Bayar di awal. Bukan salam, katanya salam, sebagian orang mengatakan salam tapi bayarnya di belakang. Ini enggak. Karena di dalamnya ada unsur gharar. Wa yataqabadha qabla tafarruq. Nah, uang pembayaran tadi harus dipegang oleh penerima salam sebelum mereka berpisah. Kalau akadnya di awal salam, tolong saya mau beli dari Anda barang A. Kemudian setelah itu, oh ya, insyaallah ada barangnya nanti 2 bulan lagi. Tanggal sekian saya serahkan ke kamu di rumah kamu. Selesaikan di situ. Tetapi sebelum uangnya diserahkan, salah satunya pergi. Nah, dalam kondisi seperti ini, pembicaraan di awal tadi sebenarnya tidak dianggap batal. Kalau memang mau dilanjutkan transaksinya, ya perjanjian di awal disebutkan, disifati semuanya dari awal, pembicaraan dimulai dari awal lagi, serahkan uangnya, nah baru boleh berpisah. Nah, setelah diserahkan uangnya tadi, baru salam itu terjadi. Baru akad salam itu terjadi. Wa yakuna 'aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syar. Ustaz Fadli, apa ini maksudnya? Ustaz Adib? Dari tadi saya cari najizan, mana najiz? La yadkhuluhu khiyarus syar. Apa maksudnya? Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkan barang tersebut. Ayyakuna abdussalam najizan la yadkhulu khiyarus syarat. Ya, tidak ada syarat-syarat yang mengiringi belakang maksudnya. ketika akad tadi sudah sepakati semuanya, si barangnya jelas, sifatnya jelas, harganya jelas, uangnya sudah diserahkan. Nah, akad ini akan tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak sampai barang itu diterima. Nah, kondisi salam di akhir salam kondisinya bisa dalam tiga kemungkinan. Pertama, barang yang diinginkan tadi didapatkan sesuai dengan perjanjian di awal, akad di awal. Maka dalam hal ini yang memberi salam tadi, yang melakukan salam, yang membeli, pembeli, wajib menerima barang. Itu maksud di sini tidak menerima khiyar syarat. Wajib menerima barangnya kalau memang barangnya terpenuhi. Yang kedua, ternyata barangnya ada tetapi tidak memenuhi seluruh syarat. Tidak memenuhi seluruh syarat. Dan yang tidak dipenuhi tadi adalah ya semua syarat yang disebutkan. Maka dalam hal ini yang membeli tidak harus menerima, dan yang menjual, yang penerima salam wajib menyerahkan uangnya kalau yang membeli tidak menerima karena tidak sesuai dengan akad di awal. Tapi pembeli boleh menerima. Dan ini suatu kebaikan yang dilakukan kepada saudaranya yang menjual. Atau bahkan boleh juga mereka membuat akad jual beli baru. Jadi yang akad salam yang tadi dibatalkan, dan mereka membuat akad jual beli baru terkait barang tersebut maksudnya. Kemudian kondisi yang ketiga, barang tadi terpenuhi dengan kriteria yang lebih bagus daripada yang dipersyaratkan di awal. Dengan kriteria yang lebih bagus, misalkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya pemesan berkewajiban untuk menerimanya. Kenapa? Karena dia sudah penyembeli tadi, sudah atau pengada tadi sudah memenuhi seluruh kesepakatan di awal. Ya kan? Pada hakikatnya ketika syarat tadi yang terpenuhi ada lebih daripada syarat, nilainya lebih daripada syarat, berarti yang disyaratkan terpenuhi. Makanya sebagian ulama mengatakan pemesan wajib menerima. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya pemesan berhak menolak barang yang didatangkan oleh penjual. Berhak untuk menolak barang yang didatangkan oleh penjual apabila diketahui dengan zon yang ghalib, ya tentunya di 90% orangnya begini karena udah terkenal wataknya. Di kemudian hari penjualnya akan mengungkit-ungkit perkara tersebut. Artinya dimungkinkan secara zon ghalib, dengan zon ghalib bahwasanya penjual akan melakukan adza pada dirinya, memberikan adza dengan sebab kelebihan tadi. Ada kan sebagian orang gini, "Pak, saya pesan barang A dengan kriteria ini. Oh ya, insya Allah. Kapan bisa saya terima, Pak? Bulan depan, tanggal 1 katanya. Baik, saya tunggu tanggal 1 di rumah Bapak ya, atau di rumah ini. Oh ya, terjadi kan kesepakatan, ini uangnya. Berapa harganya? Sekian harganya, ini uangnya, Pak." Ketika tanggal 1 tadi, barang yang didatangkan kriterianya lebih tinggi, lebih bagus. Misalnya tadi pesan meja misalnya, dan meja yang didatangkan ternyata kualitasnya lebih bagus daripada kualitas yang dipersyaratkan. Nah, kalau pembeli dengan dugaan yang kuat bahwasanya penjual ini mungkin akan menyakiti dia di kemudian hari dengan sebab kelebihan nilai yang didatangkan dari harga tadi, karena tidak menambah harga di sini, si pembeli tidak menambah uang. Si pembeli tidak boleh menambah uang. Kalau menambah uang berarti akadnya akad baru. Nah, ini kan dengan uang yang sama, uang yang telah dibayarkan tadi, tapi nilainya lebih. Nah, jika dikhawatirkan dengan dugaan yang kuat orang ini akan menyakiti pembeli dengan sebab itu, maka dia tidak boleh mengambil. Batalkan saja akadnya. Kembalikan uangnya. Tapi kalau tidak, maka dia dianjurkan untuk menerima. Maka pembeli dianjurkan untuk menerima. Karena dianggap penjual telah melakukan kebaikan, telah memberikan kebaikan yang lebih kepada pembeli. Dan pembeli tidak dirugikan. Kalau yang kasus kedua, pembeli yang memberikan kebaikan lebih bagi penjual karena dia bertoleransi dengan pesanannya. Kalau kasus yang ketiga, penjual dianggap yang melakukan kebaikan kepada pembeli. Nah, dalam kondisi seperti ini, selama tidak ada hal-hal yang merusak di kemudian hari, menyakiti salah satu, maka dia dianjurkan untuk melanjutkan akad tersebut. Demikian muamalah antara kaum muslimin. Paham sampai di sini tentang salam? Ada yang kurang? Gak boleh. Ketika akad sudah terjadi yang tadi, dia harus tidak boleh dibatalkan. Iya, lazim. Kalau telah terjadi akad, kecuali tadi ketika barangnya sudah ada, artinya jatuh tempo sudah jatuh tempo dan barangnya ada, hanya ternyata barang tadi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di awal. Kalau dia kurang, boleh sebenarnya hak bagi pembeli untuk membatalkan. Artinya dia tidak melanjutkan dan dia minta dikembalikan uang kalau kurang. Hanya kalau dia menerima hal tersebut, maka tidak tercela, bahkan terpuji bagi dia. Ini pembayarannya harus lunas di awal gitu. Lunas di awal. Karena kalau tidak lunas di awal, bukan salam jadinya. Akad hutang di atas hutang jadinya nanti. Iya kan? Akad hutang di atas hutang. Dia lunas di awal. Makanya kemarin saya singgung antara salam dengan jual beli dengan cara pesan itu beda. Ah, ana tolong, ana pesan gantung belikan ini. Pesan aja. Dibelikan setelah sampai, saya enggak jadi beli. Dalam kasus ini yang membelikan enggak bisa nuntut. Tidak punya kekuatan untuk menuntut. Oh, antum udah pesan beli, ana belikan enggak jadi. Walaupun dari sisi yang lain yang memesan telah melakukan katalah mungkin semacam kezaliman kepada orang yang dipesan. Tetapi dalam akad salam dalam syariat justru disyariatkan ditetapkan salam saja. Kenapa? Karena ada keuntungan-keuntungan di sini. Pertama, tidak ada unsur gharar bagi pembeli ataupun penjual. Yang pesan tadi ada unsur gharar-nya atau ya spekulatif yang sangat tinggi seperti tadi, ternyata enggak jadi beli. Kan kerugian bagi yang dipesan. Maka nanti kalau pesan sekedar pesan, kalau kira-kiranya antum khawatir rugi, mending jangan. Kecuali kalau ana pesan itu, ya kalau ternyata barang tadi kalaupun tidak diambil akan saya gunakan, ya silakan aja. Terserah dalam muamalah kita sehari-hari kan. Saling membantu, masuknya dalam taun. Tolong menolong, saya tolong belikan gitu. Setelah barang ada walaupun dia jual dengan harga lebih. Tapi kalau tidak diambil, saya bisa manfaatkan sendiri. Tapi kalau barang yang kita tidak memanfaatkannya sehingga kalau tidak diambil akan mendatangkan betul-betul kerugian, maka baik jangan. Salam saja, bayar dulu. Berapa harganya? Sekian. Oh ya, ini uangnya. Kemudian pesan. Gitu. Contohnya sekarang jual beli online yang salam yang dibalikan dan yang dilihat. Kalau jual beli online harus dibahas satu persatu, satu persatu. Jadi nanti misalnya kelompok yang ini misalnya www.anu.com bisa jadi berbeda dengan www.anu temannya una.com. Itu bisa jadi beda, harus dijelaskan. Makanya dalam hal ini, dalam akad jual beli seperti ini, apapun bentuknya, kalau akad tidak kontan berarti salam. Kalau jual beli tidak kontan itu salam berarti kan. Nah, yang dibahas hakikat transaksinya seperti apa? Hakikat transaksinya seperti apa? Ketika barang itu tidak sampai kepada pemilik sebagaimana yang dipersyaratkan atau kepada pembeli, maka pembeli berhak untuk meminta kembali uangnya tadi dan dia tidak melanjutkan jual beli. Artinya, dia tidak menerima barang tapi dia menerima uang kembali. Kalau memang demikian akadnya yang online juga, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau ada unsur-unsur horor, penipuan, dan sebagainya, maka jelas ini tidak boleh. Apapun akad, ketika di dalamnya ada unsur horor, tidak boleh. Termasuk, apalagi akad hutang-piutang. Akad hutang-piutang, ada syarat-syarat yang lebih terkait dengan syarat hutang-piutang. Contohnya jual beli utang dengan utang gimana? Yang misalkan kemarin yang ada kan beli spare part, nah itu uang nggak lunas sebagian dulu. Sebagian dulu. Tapi nanti ketika barang udah ada, gue juga masih. Perinciannya gimana ya? Allah malam, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini sekarang. Yang jelas dalam akad-akad semisal ini, syarat di awal itu harus jelas, intinya di situ. Dan muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang ada di antara mereka. Saya beli spare part misalnya, dia sama seperti handphone tadi, dengan bayar uang muka, berarti dia berhutang masih, dia mencicil. Nanti minggu besok saya terima misalnya, baru dibayar penuh. Yang jelas pertama ini akadnya bukan akad salam. Nah, sebagian dari yang seperti ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Apakah seluruh jenis akad seperti ini terkait apapun tidak boleh? Nah, ini saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Saya belum tahu juga. Yang jelas yang saya dapatkan sebagiannya ada yang dikatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Di salam nggak ada koror. Hanya gadis yang digunakan untuk salam ini, yaitu gadis yang waktu itu buat pemesan kurma kalau nggak salah. Yang gimana? Yang diriwayatkan ini ada sih, diriwayatkan Imam Abbas. Karena waktu itu katanya emang sering memesan kurma. Iya, hadisnya hanya di situ. Barang siapa yang apa dengan sifat yang maklum, dengan waktu yang maklum kan, dan harganya maklum. Tadi pertanyaan ghoror di mana? Karena yang dipesan kan kurma dan buah. Selama 2 tahun kan belum tentu buah. Bisa jadi kayak buah seperti kasus yang sebelumnya yang buah. Ini enggak masuk di ghorornya. Ghoror itu ada suatu yang disembunyikan, itu yang mendatangkan memungkinkan terjadi horor. Tetapi salam, Nabi mensyaratkan li ajil maklum, dengan harga yang maklum, dengan sifat yang maklum kan, seluruhnya harus ada, sifatnya harus jelas. Syarat salam tadi waktunya jelas kapan, kemudian ya barangnya jelas, waktunya jelas, sifat dari barangnya jelas, harganya jelas, tidak ada ditutupi. Insya Allah tidak ghoror. Tapi kalau ada yang ditutupi, makanya dari akad salam tadi harus ditentukan waktunya. Kalau tidak ditentukan waktunya, di situ yang terjadi bisa mungkin terjadi ghoror. Hanya nanti, dan secara ghalib zon ketika jatuh tempo barangnya ada. Ghalib zon ya, Ya kalau ternyata oh terjadi paceklik atau terjadi hama misalnya, ini kan tidak masuk dalam ghalib dzan gitu. Dzan yang ghalib maksudnya. Dzan yang ghalib barang ketika jatuh tempo itu ada. Tapi kalau secara dengan dugaan yang kuat ketika jatuh tempo barangnya belum ada, ini yang tidak boleh. Misalnya dia melakukan transaksi di musim hama gitu. Hama yang menyerang apa yang ditransaksikan. Dan melihat kondisi hamanya dalam satu bulan ini masih belum pulih. Kalaupun pulih, orang baru akan menanam kan, menyemai. Sehingga barangnya belum dimungkinkan belum ada, dipastikan belum ada. Hamanya kemungkinan akan berlangsung satu bulan. Atau ya satu bulan lah. Nah, kemudian dia melakukan akad salam, dia katakan di akhir bulan. Ini secara ghalibdzan tidak mungkin bisa terpenuhi. Maka tidak boleh akad ini dilakukan. Tapi kalau dia katakan ini sepertinya hamanya cuma satu bulan. Nanti akad salamnya 5 bulan lagi. Nah, diperhitungkan dalam 5 bulan misalnya hama dianggap 1 bulan. Paling kalaupun lambat 2 bulan lah. Masih ada tersisa 3 bulan dari perjanjian kan? Dalam 3 bulan diperhitungkan dari masa cocok tanam sampai masa panen terpenuhi enggak 3 bulan? Oh, terpenuhi, boleh salamnya dilakukan. Oh, insyaallah dalam 3 bulan atau 3 bulan setelah 2 bulan pertama ini dari awal perjanjian insyaallah sudah panen. Boleh dilakukan, tapi dalam 3 bulan ternyata belum, biasanya belum panen. Panen itu butuh waktu 6 bulan misalnya. Nah, ini tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Nah, kalau yang seperti itu, itulah yang mungkin terjadi goror. Ketika dengan zon yang kuat memang barangnya belum ada, itu yang memungkinkan goror. Makanya harus ditentukan sifatnya, kapannya. Dari kapan ini diantara sifat goror terkait dengan zat barang, ya kan? Terkait dengan kapan juga menutupi celah goror terkait dengan dari mana barang itu nanti akan diambil atau bagaimana kondisi barangnya, dan juga terkait dengan penyelewengan harta manusia. Misalnya udah jatuh tempo, dia lari kabur gitu. Kenapa? Karena barangnya belum ada. Dia belum mampu untuk membalikan. Nah, ini. Nah, kalau seandainya di dalam transaksi salam dengan memenuhi akad syarat-syarat ini semua, namun ternyata qadarullah di saat jatuh tempo memang barangnya enggak bisa dipenuhi oleh penjual. Nah, penjual wajib mengembalikan uang. Gitu. Sudah ada ikatan di sini. Ternyata oh, kan ada kemungkinan penjualnya kabur. Ya, namanya orang zalim ada saja. Jangankan akad yang muajjal ya, yang ditunda seperti ini. Akad yang halal saja yang zalim ada aja yang zalim gitu. Misal contohnya kemarin, ilustrasi yang kemarin. Jual buah yang di display yang bagus-bagus, bagian atas yang bagus. Oh, bagus ini Pak ya. Oh ya, bagus Pak, manis. Ini baru datang. Ya, saya beli sekilo. Yang diambil, yang ditimbangnya ternyata barang yang sudah datang seminggu sebelumnya. Ini kan transaksi langsung, halal kan? Tapi yang namanya orang zolim, ya zolim. Dia ada konsekuensi-konsekuensi hukum bagi dia. Gitu. Nah, itu maksudnya. Ghoror itu ketika memang dalam akadnya sendiri celah ghorornya lapang, itu yang tidak dibolehkan. Tetapi ketika celah ghoror itu tadi setelah ditutup ternyata orangnya menipu, itu urusan belakangan, urusan lain. Sekali lagi, jangankan dalam transaksi muajjal yang tertunda, transaksi yang langsung saja kalau orang zolim ya zolim, dan konsekuensi hukumnya ada bagi orang-orang yang menipu dalam berdagang. Allahu a'lam. Ya, kalau emas dan perak dengan yang kita bahas kemarin, emas dengan emas, yadan biyadin, dan kontan dan sawan musawain, mislan bi mislin, sejenis kontan dan sejenis emas dan perak, ini enggak boleh. Termasuk juga seperti kita beli emas dengan orang, saya serahkan uang, ya emasnya besok, gak boleh. harus di saat itu juga, karena disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan biadin kontak. Masih yang tadi ya? Yang mana? Gak jadi. Yang tadi, yang antum tanyakan dengan yang ana jelaskan itu udah sesuai pada tracknya atau berbeda? Jangan-jangan antum ada di satu bukit, ana di bukit yang lain. Yang tadi, karena ana lihat kayaknya juga sepertinya bukan itu yang antum tanyakan. Adanya loror dalam salam. Sementara di sini hadis salam itu disandarkan pada hadis di mana sahabat itu memesan kurma. Memesan kurma. Oh gitu. Dibunyinya itu dibandingkan yang kemarin kan? Yang kemarin maksudnya membeli buah yang ada di pohon itu yang dia tidak ditakar. Dia melihat buah di pohon. Saya beli buah di pohon ini harganya berapa sekian? Ya nggak boleh. Ada unsur koror. Kenapa? Seandainya buahnya lebih banyak daripada nilai yang dia berikan, ini kerugian bagi yang menjual. Seandainya buahnya lebih sedikit, kerugian bagi yang membeli. Biasanya, umumnya yang rugi itu pasti penjual. Kalau buah di pohon, karena jual beli itu harus jelas takarannya. Maka di dalam salam pun takaran pun harus jelas. Kalau memang barang ini ditakar, kalau kurma misalnya ya harus jelas jual beli kurmanya berapa sok. Enggak bisa saya beli kurma yang berbuah tahun depan, enggak bisa. Itu maksudnya. Salam sifatnya harus dijelaskan, Mas. Tadi saya sebut di awal, dalam akad salam semua sifat yang mempengaruhi harga itu harus disebutkan, termasuk takaran. Takaran pengaruh harga enggak? Pasti pengaruh. Kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo ya beda. Kurma 1 sok dengan kurma 3 sok ya pasti beda harganya kan? Nah, ini harus disebutkan. Ketika jatuh tempo, yang dipenuhi adalah yang sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Dia butuhnya kurma 1 sok, ya 1 sok. Jangan sampai 1 sok kurang 5 butir. Kecuali kalau yang membeli ridho. Aduh, afwan, saya gagal untuk dapatkan 1 sok. Sudah disortir yang bagus-bagus, ternyata 1 sok kurang 5 butir misalnya. Tapi kalau 5 butir kayaknya nggak kehitung ya. Tidak terdeteksi kalau itu kurang. 20 butir lah. Soknya tidak penuh kan? 20 butir. Kalau antum mau ini barangnya, kalau enggak ya anak kembalikan uangnya gitu. Nah, ini salah. Kurang kan? Tuh. Tapi kalau yang kemarin saya beli buah di pohon ini gitu. Dia tidak ditakar kecuali saya beli buah di pohon ini. Setiap kilonya saya hargai 50.000. Jelas takarannya. Turunkan buahnya ditimbang. Ya kan? Baru boleh. Kalau yang kemarin maksudnya loror itu, saya beli buah di pohon ini dengan uang dengan harga sekian dan dia tidak ditakar. Nah, terus ada juga nih, jangan membeli buah-buahan yang belum terlihat kematangannya. Mm-hmm. Nah, sedangkan kalau di sini beli kurma itu dalam jangka waktu 2 tahun. Berarti menunggu sampai kurma. Yang dibeli apa? Ya. Rutab atau tamar? Nah, terjemahan doang kan? Iya. Nah, kalau kurma kan jelas. Yang diakadkan itu tamar atau rutab. Kalau tamar ya tamar, kalau rutab ya rutab gitu. Kan gitu. Gitu. Disebutkan. Jadi bukan nahlun. Ya kan? Kurma secara umum namanya apa? Bahasa Arabnya? Nakhl. Ya kan? Jadi bukan beli nakhl, tapi beli tamar. Dalam hadis itu belinya tamar. Dalam hadis itu belinya tamar. Jadi jelas, kalau tamar jelas, sifatnya jelas kan? Nah, kecuali kalau kita sekarang, saya beli mangga. Berarti harus jelaskan mangga matang atau mangga mentah. Gitu. Kalau mangga, kalau bahasa kita, ini bahasa bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa kita itu tidak menjelaskan sifat dari barang. Dia hanya menjelaskan nau, jenis. Kalau mangga, mangga. Semua mangga, macam-macam kan? Makanya kalau dalam jual beli di kita, mangga misalnya, harus sebutkan mangganya mangga apa. Mangga apel, mangga golek, harum manis, mangga apa lagi? Sebutin, karena itu semua mempengaruhi harga. Matang dan tidak pun harus disebutkan. Boleh aja kan jual beli mangga mentah? Boleh, enggak masuk dalam hadis larangan menjual yang belum nampak buahnya. Yang untung nampak, yang belum nampak kematangan tadi, para ulama memaksudkan menjelaskan bahwasanya yang masih belum jelas barang itu bakal ada atau enggak. Dia masih putik. Ya. Tapi kalau barangnya udah jelas ada dan pengennya yang mentah ya enggak masalah gitu. Jelas ada gitu. Pengennya mentah bukan yang matang. Jadi bukan harus dia warnanya kuning kalau mangga. Tapi kalau buah-buah tertentu ya jelas, misalnya kayak buah manggis ya kan. Ya buah manggis kalau dia enggak matang enggak akan bakal dimakan orang kan? Itu dan bakal menjadi sampah bukan bakal menjadi bahan konsumsi. Atau buah-buah yang lain misalnya yang mentahnya sama dengan tidak ada gitu atau tidak bernilai. Karena jual beli tadi kan sesuatu yang bernilai dan dimanfaatkan. Udah cukup? Caranya? Jadi syaratnya di tengah-tengah sebelum jatuh tempo. Iya. Ada yang diubah? Enggak boleh. Harus batal semua makan dari awal. Tidak batal. Syarat yang berlaku adalah syarat yang di awal. Karena tidak ada khiyar syarat dalam jual beli ini. Di tengah-tengah tiba-tiba ditambah syarat itu tidak boleh. Kalau yang dari penjual sama pembeli sama-sama besar ya. Sama-sama itu untuk memajukan temponya. Memajukan temponya. Wallahu alam, tapi kalau memang penjualnya bersedia untuk itu insya Allah tidak masalah. Seperti tadi ketika syaratnya yang didatangkan tadi lebih dari syarat yang ditetapkan. Kalau pembelinya ridho ataupun kurang ya. Kalau pembelinya mau tidak masalah. Karena tidak ada unsur kezaliman ataupun waror. Dalam akad-akad seperti ini yang diperhatikan adalah ada tidak unsur zalim ataupun waror. Atau riba ya. Atau riba. Kalau ini tidak ada unsur riba, tidak ada unsur waror. Ataupun kezaliman-kezaliman yang lain. Wallahu a'lam. Tapi kalau sifatnya tadi mempengaruhi apakah mempengaruhi keuntungan ataupun kerugian penjual misalnya, jelas tidak boleh. Misalnya tadi saya pesan meja dari Jati. Ukurannya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Kemudian di tengah-tengah 2 bulan lagi gitu. Ternyata setelah sebulan si pembeli mengatakan, "Pak, saya enggak jadi yang ukuran segitu, jadinya ukuran sekian. Lebih kecil atau lebih besar?" Itu tidak ada. Tidak boleh. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi yang dianggap adalah syarat di awal. Ketika penjual tadi mengadakan barang sesuai dengan yang disyaratkan di awal, pembeli harus mengambil. Walaupun dia bilang, "Pak, saya kan udah bilang saya pengennya ukuran sekian." Ya, apa yang kamu bilang belakangan enggak dianggap. Itu. Adapun masalah waktu tadi, kalau memang penjualnya mampu untuk mengadakan, tidak masalah. Tapi kalau penjual mengatakan, "Ya, saya enggak bisa mengadakan sekarang." Nah, akadnya tetap akad yang di awal. Tidak boleh, "Wah, kalau enggak bisa batal." Enggak bisa. Tidak boleh dibatalkan. Paham? Insyaallah paham. Kita lanjut. Rohan sedikit di sini, tapi nggak tahu penjelasannya Pak sedikit atau banyak. Qala musannif, faslun wa kullu ma jaza bay'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Dan setiap apa yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan boleh juga untuk dijadikan barang gadai dalam utang piutang. Jadi baik, rahan. Secara bahasa ar-rahnu maknanya adalah al-habsu. Secara bahasa ar-rahnu maknanya adalah hal al-habsu atau apa? Menahan. Atau juga maknanya adalah as-subut. As-subut. As-subut apa? Tetap. Dalam Al-Qur'an misalnya kullu nafsin gimana? Inna bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa dengan apa yang dia usahakan rahina. Tertahan. Kalau kita terjemahkan biasa kata rahina dipakai untuk istilah gadai, berarti tergadai. Apa maksud tergadai atau tertahan? Ya dia tertahan dengan amal-amalnya. Dengan sebab amalnya, dengan sebab perbuatan dia tertahan. Tertahan dari apa? Ya tertahan untuk masuk ke surga. Dia dihisap dulu. Kalau amalnya ternyata buruk, ya dia tertahan, tetap tertahan masuk surga. Bahkan penahanannya lebih lama, dia masuk ke neraka dulu. Itu maksudnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Al-habs maksudnya. Bukan subut ya. Rahinah di sini maknanya ada al-habs, al-habsu. Kalau subut saya lupa. Kalau subut dari syair, saya enggak hafal syairnya. Saya enggak hafal syairnya, saya enggak hafal kalimat dalam as-sihah atau as-sahah. Kamus as-sahah. Penulis as-sahah menjelaskan hal ini. Secara syariat maknanya adalah ja'ala 'ainul maliyah wasiqah bidain yastawfa minha inda ta'zuril wafa. Lebih kurang demikian lah. Dengan istilah yang lain juga bisa. Intinya menjadikan suatu sesuatu wasiqah bidain, jaminan dari utang. Menjadikan suatu harga, suatu yang sifatnya harta berharga sebagai jaminan dari hutang yang memenuhi nilai hutang tadi. Kalau-kalau tidak mampu dilunasi, maka barang tadi mampu menjadi penggantinya. Mampu menjadi penggantinya ya. Apakah nilainya sama atau lebih itu belakangan. Yang jelas dia mampu untuk menggantikannya, menggantikan hutang tadi. Ini rohan. Jadi bahasa sederhananya, rohan itu, gadai itu adalah hutang piutang dengan jaminan. Nah, gitu. Akadnya sama akad hutang piutang. Maka ketentuan-ketentuan hutang piutang pun masuk dalam akad ini. Ini makna rohan. Yang kedua, rukun rohan. Rukun-rukun rohan tidak disebutkan di oleh penulis secara jelas seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang pertama, rukun terkait dengan rahin dan murtahin. Rukun atau syarat yang pertama adalah dua orang yang melakukan transaksi. Ya, ini rahin dan murtahin. Yang kedua, al-aqd, akad. Jadi dalam rohan, akadnya ijab kabulnya jelas, harus jelas, tidak seperti jual beli. Kalau sekedar jual beli biasa, saya ambil barangnya kemudian saya serahkan uangnya, cukup. Tidak perlu diucapkan, saya beli barang ini, saya jual barang ini dengan harga 5.000. Saya beli barang ini dengan harga 5.000, ini uangnya, enggak perlu. Apalagi kita secara uruf sudah mafhum kan? Datang ke toko, ambil barang, ini uangnya, Pak. Oh ya udah, ini uangnya, ini kembaliannya kan gitu. Tidak perlu diucapkan, tapi untuk rahan harus disebutkan. Harus dilafazkan, harus ditakyin. Saya tolong hutangi saya 1 juta dengan jaminan ini, motor misalnya, atau jaminan handphone. Itu harus disebutkan. Jadi kalau hutangi saya 1 juta dong utang 1 juta, ini uangnya sudah, makasih ya. Kemudian setelah itu dia tar, handphonenya disodorkan ke temannya, diambil. Ini enggak mesti rohan. Bisa jadi handphonenya dipinjam untuk nelpon gitu. Makanya itu penting disebutkan. Handphone tadi yang diambil tadi, jaminan tadi, ini jaminan atau barang tadi, harta tadi, ini jaminan atau bukan gitu. Kalau disebutkan jelas syaratnya jadi kan, dengan jaminan handphone ini misalnya. Ya udah. Ambil handphonenya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, marhul yang digadaikan. Yang keempat, marhun bih. Marhun bih sesuatu yang menyebabkan penggadaian tadi terjadi, atau bahasa lainnya dain itu sendiri, hutang itu sendiri. Marhun bih itu hutang. Jadi dengan sebab hutang tadi terjadilah penjaminan tadi kan. Nah, itu maka disebut marhun bih. Pertama, syarat rohan atau rukun rohan, syarat terkait rohan, rohin dan murtahin. Terkait dengan rohin, maka orang yang melakukan ganda ini harus orang yang memang sah ketika melakukan transaksi jual beli atau hutang piutang. Ringkasnya demikian. Semua syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan hutang piutang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan, yang gadai menggadai. Di antara syaratnya misal dia adalah orang yang berakal, bukan orang yang gila. Terkait dengan marhun misalnya, dia berakal dan dia memiliki apa yang dihutangkan tadi. Dan dia orang yang memiliki kemerdekaan terkait dengan harta tadi. Ini terkait dengan rohin dan murtahinnya. Maka misalnya orang gila jelas tidak boleh melakukan akad ini. Karena nanti ketika jatuh tempo siapa yang membayar? Yang warasnya pun enggak tahu kan kalau telah terjadi hutang piutang. Atau anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi hutang piutang. Kemudian akad, tadi akad syaratnya dia harus disebutkan dan jelas bisa terjadi rohan. Dan nanti sedikit ada disebutkan oleh Abu Syuja. Kemudian marhun yang dijadikan gadaian. Maka yang dijadikan gadaian syaratnya adalah harta yang berharga. Penulis di sini mengatakan kullu ma jaza bai'uhu. Semua yang boleh dijual belikan, jaza rahnuhu fid din. Jadi syarat-syarat barang yang boleh diperjualbelikan berlaku untuk barang-barang yang boleh dijadikan barang gadaian atau tanggung jaminan. Apapun itu, mulai dari dia adalah yang berharga, mulai yang dia adalah nilai dan termasuk plus nilainya mampu memenuhi hutang tadi. Jangan hutangnya 5M yang digadaikan handphone. Handphone yang harganya cuma 5 juta. Misalnya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau jatuh tempo, kemudian yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barang yang digadaikan tadi ini tidak memberikan pengaruh apapun. Sementara tujuannya gadai adalah jaminan bagi pemberi hutang bahwasanya piutangnya bakal kembali. Itu fungsinya. Kemudian yang digadaikan tadi apakah harus pemilik rohin atau bukan? Maka dalam hal ini tidak disyaratkan harus harta yang memang dimiliki oleh rohin. Bisa saja harta orang lain dengan izin pemiliknya. dengan izin pemiliknya, bukan tanpa izin ya. Nah, dalam hal ini berarti jadilah si A tadi berhutang kepada si B dengan jaminan si C. Ini jadinya, dan ini boleh. A yang melakukan, yang berhutang kepada si B, yang menjamin untuk si B tadi dari hutang si A adalah si C, dan boleh dalam syariat Islam seperti ini. Kemudian yang terakhir, mar'un bi, terkait dengan hutang. Terkait dengan hutang, maka dia syarat yang berkaitan dengan hutang, hutangnya tadi sudah jelas bagi yang berhutang, sudah memang diterima, dipegang, itu maksudnya. Nah, di sini Abu Syujah mengatakan misalnya walirrahin arruju fihi ma lam yakbithu. Orang yang rahin, yang memberikan jaminan tadi, boleh saja dia untuk rujuk kalau hutangnya belum dia terima. Maka terkait dengan hutang, hutangnya harus terima, baru terjadi akad rahan. Tapi kalau hutangnya dia belum terima misalnya, belum jelas, maka akad rahan belum terjadi, itu maksudnya. Misalnya gini, seorang pekerja lah, misal seorang pekerja bekerja pada si A, bekerja pada si B. Di awal sudah ada perjanjian, satu hari bekerja dibayar 100 ribu misalnya. Si B, si A, untuk hari itu dia belum bekerja untuk si B. Tapi dia minta jaminan kepada si B. Saya minta jaminan dari Anda kalau Anda akan membayar gaji saya. Nah, dalam hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena si B belum menerima apapun dari si A. Tapi misalnya si A bekerja pada si B, dia udah bekerja seharian, si B belum bayar. Kata si A, saya minta jaminan. Nah, boleh. Kenapa? Karena hutang piutangnya sudah terjadi kan. Dia kewajiban untuk melunasi hutang itu sudah ada di sana itu. Maka ini boleh. Itu maksudnya. Hartanya harus, atau hutang tadi harus sudah betul diterima. Kemudian wala yatmanuhu al-murtahin illa bita'adi. Murtahin tidak perlu mengganti marhunnya, barang gadaiannya tadi, kecuali dengan sebab ta'adi, kelalaian atau kesengajaan. Kasusnya misal seorang si A berhutang dengan si B dengan jaminan jam tangan, memang mereknya bagus gitu kan, jam-jam tangan Swiss gitu. Terjadilah rohan. Kemudian si B jam tangan tadi dengan kesepakatan ternyata dipegang oleh si B. Ya kalau rohan pasti dipegang sama si B kan, pegang diambil. Oh, karena jamnya bagus, wah ini jam bagus ini. Bukannya dia simpan bagus-bagus, justru dia rendam dalam bak mandi. Rusaklah jam itu ternyata dengan kesengajaan dia merendam jam tadi dalam bak mandi. Maka si B wajib mengganti barang tadi. Tapi kalau tidak, tidak demikian, dia simpan di tempat yang memang layak untuk menjadi penyimpanan, bukan diabaikan. Kemudian banjir rumahnya. Termasuk yang rusak, termasuk yang hanyut, hilang atau sebagainya adalah harta yang menjadi gadaian tadi. Maka si B tidak perlu untuk mengganti. Ini kalau akad gadai. Tapi kalau yang kasus pertama tadi, si A bisa bilang, ya udah kalau gitu hutang saya lunas. Ya kan? Saya gak perlu lagi bayar ke ente. Oh, gak bisa, harus bayar hutangnya lah. Kembalikan jam saya. Tapi kalau kasus yang kedua, dia tidak bisa berkata demikian. Hutang saya lunas kalau gitu. Nah, ini terkait dengan marhun ini yang digadaikan tadi, termasuk juga kewajiban kalau barang gadaian tadi perlu perawatan. Siapa yang biaya, dari siapa biaya perawatannya? Nah, biaya perawatan itu masih menjadi kewajiban pemiliknya, bukan orang yang memegang gadaian. Misalnya yang digadaikan adalah rumah, rumahnya bocor, ya perbaiki sendiri. Wah, kan rumahnya di situ, jadi gadaian, yang megang gadaian yang perbaiki, wah enak banget gitu. Kemudian juga terkait dengan marhun tadi, masuk bawahnya pembahasan, bolehkah murtahin memanfaatkan marhun, mengambil manfaat dari marhun? Secara umum pada asalnya tidak. Kenapa? Karena dia masuk dalam cabang mengambil manfaat dari hutang. Mengambil manfaat dari hutang. Maka termasuk misalnya motor dijadikan gadaian, motornya di rumah Arsi. Arsi nggak boleh pakai motornya, ya udah disimpan aja. Nah, tetapi sebagian ulama terkait misalnya dengan kalau barang gadaian tadi adalah hewan tunggangan, termasuk juga semacam kalau rumah tempat tinggal tadi. Boleh nggak kalau yang menggadaikan boleh tinggal di rumah tersebut atau menunggangi tunggangan tadi? Sebagian ulama mengatakan boleh, dengan catatan semua beban yang ditimbulkan dari itu tadi dibebankan kepada yang menggunakan. Dan yang pertama, catatan pertama, dengan seizin rahim. Kalau ternyata rahim tidak mengizinkan dan dia memanfaatkan juga, maka rahim berhak menuntut, entah menuntut ganti rugi ataupun apapun itu. Bukan sebatas yang dikeluarkan tadi biaya penggunaan, tapi lebih dari itu pun mungkin. Misalnya rahim, karena rumahnya dipakai, oh saya minta uang sewa. Karena dia tidak izin kan? Ya boleh. Keluarkan uang sewanya. Oh nggak bisa. Wah, kalau gitu keluar dari rumah saya gitu. Ini tadi. Wallahu'alam. Wa idza qabada ba'd al-haqqa lam yakhruj shay' min ar-rahni hatta yaqdi jami'ahu. Dan jika murtahin tadi telah menerima sebagian dari haknya, lam yakhruj shay' min ar-rahn, maka rohan tadi tidak, status rohan tadi tidak selesai begitu saja. Sampai hatta yaqdiya jami'ahu, sampai terpenuhi seluruh haknya. Misal seorang berhutang 5 juta dengan jaminan motor, kemudian yang berhutang tadi membayar 2,5 juta atau 4 juta sekalian, kurang 1 juta kan. Dengan di awal tadi di syarat mereka, karena jaminan motor, motornya disimpan di rumah saya, kata yang memberi piutang, murtahinnya. Kemudian setelah dia bayar 4 juta kurang 1 juta, dia mengatakan motornya saya bawa pulang, enggak boleh. Karena statusnya masih status barang gadaian. Sampai terpenuhi hutang tadi 5 juta, baru barang gadaian tadi dikembalikan kepada pemilik. Kemudian pertanyaan berikutnya, keluar dari yang ini, masuk terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum berkaitan dengan marhun. Apakah harus marhun tadi dipegang oleh murtahin ataukah tidak? Kalau kita bicara akad hutang piutang, maka tidak ada kelaziman. Laisa min lazim. Marhunnya dipegang oleh murtahin. Tetapi dalam hal ini berarti murtahin tidak memiliki jaminan dari piutang yang dia berikan kalau dia tidak memegang. Tapi hutang piutangnya ada. Bukan berarti hutang piutangnya dianggap tidak ada. Hanya murtahin tidak memiliki atau pemberi hutang tidak memiliki jaminan dari piutang yang dia berikan. Ini terkait dengan di mana tempat marhun atau barang gadaian. Apakah harus dengan yang memberikan hutang atau tidak? Lagi yang kurang ya. Baik, pertanyaannya ini enggak hidup atau gimana? Nah, pertanyaannya adalah jika terjadi persengketaan antara rahim dan murtahim terkait dengan barang gadaian. Contoh kasus ketika barang gadaian yang dipegang oleh murtahim tadi rusak. Kemudian murtahim mengatakan kepada rahim kalau kerusakan tadi bukan dengan sebab kelalaian, apalagi kesengajaan, tapi memang dengan sebab-sebab yang di luar dari jangkauan murtahim. Kemudian rahim dalam hal ini tidak puas, maka dalam hal ini dituntut sumpah, yamin dari murtahim. Pertama, sebelum itu, prinsipnya dalam akad ini yang dibutuhkan adalah kepercayaan dua belah pihak dan kejujuran, amanah sifatnya, amanah. Makanya dalam hal, dan dalam akad rahan hutang piutang dengan jaminan tadi, murtahin berada pada posisi sebagai orang yang memegang amanah. Jadi yadul amanah istilahnya, bukan yadul diman. Kalau yadul diman, kalau kerusakan dengan sebab apapun dia harus mengganti. Ini bedanya. Kalau yadul amanah, dia memegang amanah saja untuk menjaga barang itu. Nah, ketika dia sudah memenuhi amanahnya benar gitu, maka tidak ada beban bagi dia. Kalau ternyata rusak, itu di luar tanggung jawab dia. Nah, terjadi misalnya persengketaan dengan sebab hal ini, yang rahim merasa tidak puas. Pertama, berarti di awal akad tidak memperhatikan apakah orang ini memang orang yang amanah atau tidak. Karena murtahin sebagai yadul amanah, yang memegang amanah, maka semestinya akad tadi terjadi antara dua orang yang memang, atau terjadi terhadap orang atau kepada orang yang memiliki amanah. Ya kan? Karena dia yadul amanah, bukan yadul diman. Kalau yadul diman siapa saja, dia punya amanah atau tidak, ketika itu rusak dia harus ganti. Gitu. Tapi kalau yadul amanah, mestinya orangnya dipastikan memiliki amanah. Itu. Namun bisa jadi ya namanya setan merusak hubungan manusia kan. Orangnya sudah dipercaya amanah, tapi terjadi rusak, si rohinya tiba-tiba tidak percaya. Entah dia menganggap ada indikasi-indikasi kesengajaan atau sebagainya. Maka yang dituntut dari sini, karena dia yadul amanah murtahin tadi, dituntut adalah yamin, sumpah. Dia harus bersumpah kalau kerusakan tadi bukan dengan sebab kelalaian, apalagi kesengajaan. Ini benar sudah saya simpan di tempat yang semestinya, tempat yang terjaga. Misalnya, kemarin terjadi gempa di sini, goncang, ternyata itu tumbang. Tempat penyimpanan tadi tumbang. Di saat dia tumbang, orang lari panik, terinjak oleh anak saya memang. Ya kan? Nah, ini kan kerusakannya bukan dengan sebab kelalaian gitu. Tempat penyimpanan sudah benar. Terjadi kasus ini dan di luar kontrol murtahin. Sudah selesai. Hutangnya tetap berlaku, barangnya dikembalikan ya apa adanya. Bagaimana kondisi rusaknya itu kembalikan. Tidak juga lantas ketika dia rusak dirusakin lagi. Kemudian lapor, nelpon, ini barangnya rusak di luar kemampuan saya. Tidak demikian. Berarti dia harus bertanggung jawab dengan perbuatan dia gitu. Sesuai dengan kadar pengrusakan yang dia lakukan. Bisa jadi rusaknya tadi misal handphone yang jadi jaminan, rusaknya hanya salah satu tombol, salah satu bagian dari, kalau handphone sekarang nggak ada tombol ya, salah satu bagiannya rusak sehingga kurang berfungsi, dan itu bisa diganti dengan komponen yang lain. Biaya pengganti cuma 200.000 misalnya. Dengan sebab dia rusakin handphonenya malah nggak berfungsi sama sekali kan? Ini kerugian bagi rahin. Nah dia harus mengganti kelebihan itu. Misal kalau handphonenya harganya 2 juta, ya dia harus beli handphone 2 juta. Dan kerusakan awal tadi menjadi tanggungan rahin. Artinya bisa jadi misal tadi rusak awalnya 200.000, tapi ini dirusakin sengaja sama saya atau sama anaknya. Dia tidak simpan kembali, dia letakkan di mana? Dirusakin oleh anaknya misalnya. Nah harganya 1 juta, ini handphonenya 1 juta. Uang 200.000-nya diserahkan ke saya gitu. Karena menjadi tanggungan si rahin kan, kerusakan dengan sebab di luar kesengajaan atau di luar kelalaian itu menjadi tanggung jawab rahin, pemilik barang. Bukan rahin lah, pemilik barang ya tepatnya. Karena kalau rahinnya bukan pemilik barang kan, Allah malam. Termasuk barang yang dicuri. Sama, tidak ada beban. Dicuri ya, bukan sengaja untuk dibiarkan dicuri. Kalau dibiarkan tercuri, misal barangnya diletakkan di teras gitu. Ya iya. Ya masa barang jaminan orang taruhnya di teras? Ini sudah disimpan, rumahnya kebobolan maling, dicuri. Ini tidak ada beban. La yatmanuhu al-murtahin illa bitta'addi. Sudah cukup? Jadi dari sisi rohinya boleh minta lebih kan, ketika barangnya ini lalai besar. Tapi barangnya itu enggak, maksudnya misalnya barang, misalnya motor besar, motornya harganya misalkan yang 25 juta besar. Tapi di sisi lain, cara yang rohin ini apa, udah misalnya modif gitu saat. Jadi nilainya itu enggak sama gitu dari awal. Kan barangnya sama murtahin, gimana cara dimodif? Barangnya dari profit. Iya. Tapi harga, misalnya harganya 25 juta, tapi dia udah memiliki macam-macam gitu. Nah, terus dikasih ke murtahin gitu. Baik. Yang diganti tadi, kalau memang bukan kelalaian, diganti itu sesuai dengan nilai barang yang digadaikan. Nilai barangnya ya, bukan misalnya nilai asal dari barang, tapi nilai barang di saat itu dijadikan gadaian. Saya punya rumah, nilai asal rumah itu cuma 100 juta, rumah tipe 21. Kemudian saya gadaikan rumah itu setelah saya renovasi menjadi rumah tipe 45, harganya 500 juta atau mungkin hampir 1 miliar gitu ya. 45, tipe 45 di tengah kota gitu. 700 juta misalnya. Ya yang dinilai itu nilai 700 juta, bukan nilai asal dari rumah itu tadi gitu. Jadi kalau menilai motornya memang sudah menjadi nilai asal motor, dia beli motor-motor second misalnya, dia beli harga motor itu 2 juta setengah, ceritanya Grand tahun 98 lah gitu misalnya, atau 99 gitu kan, sekarang harganya 2 setengah kan, 2 setengah juta, tapi sudah diperbaiki bagus, sehingga kalau ditawarkan ke pasar ternyata harganya sudah menjadi 5 juta aja. Maka yang menjadi gadaian tadi barang yang bernilai 5 juta, bukan barang yang bernilai 2,5 juta. Gitu. Kalau nilai yang 2,5 juta, entar terjadi penipuan dong, mempermainkan orang di sini. Wah, kamu juga belinya cuma 2,5 juta. Nah, berlaku kebalikannya. Dia beli suatu barang harga 10 juta, tetapi di saat terjadi akad tadi, ternyata harga barang itu cuma 5 juta, ya gadaian itu 5 juta. Barang 5 juta. Untuk barang-barang yang memang nilainya jatuh. Ya kan? Nilai jual jatuh. Jadi dilihat, kalau hal ini lihat, nilai barang itu di saat terjadi akad, ini sebanding gak dengan utangnya? Oh, saya punya mobil, harganya 300 juta. Mobil tahun 2000. Saya hutang 300 juta atau 250 juta dengan mobil yang saya punya itu, harganya 300 juta. 300 juta itu tahun 2000, hutangnya tahun 2017. Yang kalau dijual harga mobil itu ternyata cuma 150 juta. Nah, ini rugi bagi murtahin. Dan ngapain juga megang jaminan yang nilainya jauh di bawah nilai utang gitu. Jadi harus nilai di saat itu. Wallahu a'lam. Diambil dulu barangnya gitu kan. Antum? Yang berhak menilai itu satu-satu. Ya, harganya harga yang berlaku, Mak. Ini berlaku di sini, Pak. Hukum-hukum urf. Hukum urf. Al-adah muhakamah berlaku di sini. Nilai barang ini bagaimana? Baik, terbaik terkait dengan marhun ini ya, terkait dengan marhun. Sebelum menanya jawab yang ini tadi, barang gadaian tadi, Sukron, barang gadaian tadi harus ain, bukan sifatnya jasa atau yang lainnya, harus ain. Barang yang bernilai, ya ainnya yang bernilai gitu, bukan hal-hal yang lain, termasuk bukan jasa. Termasuk jadi di dalam laptop saya ini ada hal-hal yang saya simpan yang nilainya itu miliaran, apa rahasia perusahaan ya, saya nggak mau tahu, nggak ada yang nantuk laptop gitu, harga laptop ini berapa ya, kita tanya di pasar berapa harganya gitu ya. Dia harus ain, ain mal ya, harta itu memang nyata gitu, barang nyata ya, ringkasnya gitu. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan saya tadi, ketika jika rohin mengambil marhun dari murtahin, boleh saja itu terjadi, bisa saja itu terjadi. Pertama, dengan izin dari murtahin, dengan izin dari murtahin. Yang kedua, konsekuensi dari status ini adalah berarti murtahin tidak memiliki lagi jaminan. Itu saja. Jadi boleh terjadi, artinya ketika marhun yang sudah diambil, barang gadaian sudah diambil, akadnya murni akad hutang piutang tok, bukan tidak ada jaminan. Dan memang sebenarnya jaminan tadi kan semata-mata sebagai jaminan, zimmah. Tidak ada nilai lebih dari itu. Kenapa? Ya karena memang murtahin sendiri tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadaian. Kemudian biaya-biaya operasional terkait dengan barang gadaian itu tetap menjadi tanggung jawab rohin yang menggadaikan barang. Dan hal-hal yang lainnya, dia semata-mata menjadi zimmah. Nah, zimmah ini boleh diambil atau tidak? Boleh saja. Boleh saja. Tapi dengan syarat tentunya izin, atas keizinan dari murtahin yang menerima gadai. Konsekuensi selanjutnya setelah itu, ya ini resiko ditanggung oleh murtahin secara penuh terkait dengan piutangnya. Resiko terkait dengan piutang ditanggung oleh murtahin secara penuh. Wallahu a'lam. Nah, kemudian nanti ada pembahasan berikutnya, bolehkah menggadaikan misal surat berharga? Kalau tadi jelas ya ain ya. Ain, bukan jasa atau hal-hal yang sifatnya abstrak. Tapi kalau surat berharga, dia ain, dia bukan abstrak. Tapi bolehkah misalnya sertifikat rumah, STNK motor atau BPKB motor dan sebagainya. Wallahu a'lam untuk permasalahan ini, boleh atau tidak. Karena kalau kita lihat dari satu sisi misalnya, sertifikat rumahnya saja misalnya, sertifikat rumahnya saja, sertifikat itu secara asal tidak memiliki nilai. Yang memiliki nilai adalah rumahnya gitu. Kecuali kalau misalnya antum, ente kalau nggak bayar saya bakar sertifikat ente gitu, dan dia tidak memiliki sertifikat misalnya dan sebagainya. Wallahualam. Dan bab ini antum bisa bandingkan dengan penjelasan Ustaz Erwandi. Saya tadi download sebagian dari syarah Ustaz Erwandi terkait dengan makan Abu Syuja. Beliau membahasnya. Coba bisa dilacak, nanti jadi bisa tambahan bahan diskusi kita. Apa yang kurang dari majelis kita bisa kita lanjutkan dengan itu, bahan itu. Apa yang berbeda dari penjelasan saya dengan penjelasan Ustaz Erwandi misalnya, bisa kita diskusikan. Berarti barangkali kesalahan terkait dari apa yang saya pahami dari fikih ini, khususnya terkait dengan mazhab Syafi'inya sendiri, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.